Baik, kita lanjutkan tentang isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Sadis, ikra ya kana berkirian. Yang keenam dari isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya adalah isim tafdil. Isim tafdil itu adalah menunjukkan apa? Syaraka wa ziyadah. Lebih. Lebih besar, akbar. Kalau mudzakkar dengan maksud af'al. Afdal. Lebih, utama. Sama-sama utama, tapi ada kelebihannya. Itu namanya sintafudil, akram, lebih mulia. Dan tidaklah isim tafdil ini menasabkan maf'ul bih dengan kesepakatan. Dan tidak bisa merupakan isim dohir kecuali dalam masalah kuhl, masalah celak. Apa dobitnya masalah kuhl ini, celak ini? Dobitnya yang jadikan patokannya adalah hendaklah di dalam kalam itu ada nafi, setelahnya ada isim jenis, disifati dengan isim tafdil. Dan setelahnya ada isim yang diutamakan darinya atau atas dirinya dengan dua sisi. Contohnya, ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhl minhu fi ayni Zaidin. Aku tidak melihat seorang laki-laki yang lebih bagus di matanya itu celak dirinya dibandingkan pada mata si Zaid. Rajulan ahsana dan al-kuhl. Perhatikan di sini rajulan dibaca nasab sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Ini isim apa? Isim jenis. Didawi nafi. Nafinya mana? Ma. Ada nafi, sebuah kalam ada nafi, setelahnya isim jenis, yaitu rojulan, ini isim jenis. Disifati dengan isim tafdil, ahsana, ini isim tafdil. Dan setelahnya isim yang diutamakan darinya, yaitu al-kuhlu. Al-kuhlu di sini dibaca rofa sebagai apa? Fa'il dari ahsana. Nah, ini syahidnya di sini. Al-kuhlu ini fa'il dari ahsana. Jadi tidaklah merupakan dhuhr kecuali dalam masalah yang seperti ini. Masalah kuhl disebut dengan masalah kuhl karena seringnya dicontohkan oleh para ulama dengan masalah ini. Contoh ini sehingga disebut dengan masalah kuhl. Tidak semuanya harus pakai kalimat ini. Yang penting dia dhobitnya terpenuhi. Baik, dan dia juga beramal dalam tamyiz. Ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak darimu hartanya. Nah, aktsaru isim tafdil, malan di sini sebagai apa? Tamyiz. Juga beramal pada jar majrur dan juga pada dorof. Zaidun afdalu minka al-yaum. Zaid lebih utama darimu hari ini. Minka ini berkaitan dengan afdol, al-yaum juga muta'aliknya dengan afdol. Baik, kita baca i'rab daripada mas'alatul kuhl ini. Contoh, Iqra' ya Aba Luqman, i'rabnya. Nafiyatun. Nafiyatun. Wa ra'aytu rajulan fi'lun mutafa'ilun wa maf'ulun. Wa ahsana sifatun rajulan. Li. Li. Rajulan. Li rajulan. Tapi aini jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin hal lun. Alun minal kuhli. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Kuhlu fa'ilun marfu'un bi ahsana. Faminhu jarun wa majrurun muta'alliqun bi ahsana. Tapi aini zaidin jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin halin alun. Alun minal domiri fi minhu. Wal zaidin mudhafun ilaihi. Nah. Sarah, kraya bagias. Syarah syari kauluhu ismu tafdiri huwa al-ismu al-masuhu minal masdari lindadarati ala al-musyarakati wa ziyadati li sahibihi ala ghairihi fil fi'li al-mushtaki huwa minhu ka abkhala wa a'lama. Nah, isim tafdil adalah isim yang dibuat dari masdar, bentuk yang dibuat dari masdar untuk menunjukkan al-musyarakah wa ziyadah. Musyarakah itu berserikat sama, dan ziyadah ada lebihnya bagi pemiliknya. Bagi pemiliknya atau pelakunya. Atas yang lainnya, pada fi'il yang mustaq, dia dipecah darinya. Seperti abkhal. Apa artinya abkhal? Abakias. Lebih bahil. Sama-sama bahil, tapi yang satunya lebih. Misalkan apa? Zaidun abkhalu min Khalidin. Zaid lebih pelit dari Khalid. Zaid sama Khalid pelit, sama-sama, tapi yang satunya lebih. Itu namanya tafdhil. A'lam, lebih berilmu. Nah, Zaidun a'lamu min Khalidin. Sama-sama berilmu, tapi yang satu a'lam, ini lebih, ada ziyadahnya. Itu namanya isim tafdhil. Istamir. Wa qawluhu akramu wa afdalu kullu min kullun. Kullun minhuma ismun tafdhilin. Ismu. Ismu tafdhilin. Ala wasmi af'ala wa huma ma'khudani. Ma'khudani. Ma'khudani. Min fi'lin lazimin. Al-awalu min karuma wa-thani min fadula. Bima'na sara da karamin wa da fadlin. Wa kana al-awalu awla. Wa kana al-awla. Ini bisa dibaca ula sama awla, tapi kalau kita lihat konteks kalimatnya ya, awla yang lebih utama, bukan ula atau yang pertama. Wa kana awla bil musannifi an musannif. Nunnya yang ditasdid bil musannifi. Bil musannifi ayyakula nahu akrama wa a'lama liyubayyinu. Lam ada lam. Liyubayyin. Lamnya bukan lamul amr, lamul ta'lil. Liyubayyina. Liyubayyina anna isma tafdili yubna minal fi'li talisa sulatiyi lazimi. Komanya dihilangkan aja. Ya, komanya dihilangkan. Lazimil muta'addi. Wal muta'addi. Baik. Contohnya akram dan afdal dalam matan disebutkan isim tafdil. Contohnya akrama wa afdala. Masing-masing dari keduanya adalah isim tafdil atas wazan af'al. Keduanya diambil dari fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Yang pertama diambil dari karuma, mulia, telah mulia, akram yang lebih mulia. Yang kedua diambil dari fi'il fadula, utama, yang afdal berarti yang lebih utama. Karuma maknanya soroda karam, jadilah dia memiliki kemuliaan, yang memiliki kemuliaan, atau soroda fadlin. Wakanal aula, yang lebih pas bagi musannif untuk mengatakan akram dan a'lam ketika memberi contoh. Ini kritikan dari syarah terhadap mu'alif, bahwasanya yang lebih tepat untuk beliau mencontohkan itu dengan akram wa a'lam, bukan dengan afdol. Apa faedahnya dengan contoh ini? Kalau contohnya beliau kan sama-sama isim fi'il lazim asalnya. Karuma dan qadula sama-sama fi'il lazim. Kalau contoh ini kan terkesan apa? Yang bisa dijadikan isim tafdhil hanyalah fi'il lazim. Wal aula, maka yang lebih pas musannif itu mengatakan, memberi contoh dengan akram dan a'lam. Tujuannya apa? Agar supaya untuk menjelaskan atau untuk menjelaskan bahwasanya isim tafdhil itu dibangun, dibuat dari fi'il sulasi yang lazim ataupun fi'il sulasi yang muta'addi. Baik yang butuh objek ataupun yang tidak butuh objek. Bisa dibuat isim tafdhil. Si akram, yang lebih mulia, a'lam, ini isim. Dari fi'il muta'addi, alima, yang lebih mengetahui atau lebih berilmu. Selamat ya, kona. Wa qawluhu wa la yansahu yansi wa la yansibul maf'ulu maf'ula bihi in fahqan. It nonnya titiknya dua. Antum satu atau dua? Kacamatanya kurang. Ittifaqan. Ai fa la yaqula yuqala fa la yuqalu Zaidun asrabun nasi asalan. Wa innama bihi ta'addihi. Wa innama ta'addihi ilaihi billami fatakulu Zaidun asrabun nasi lil asali. Au bilba'i. Nahu Zaidun a'rafu. Zaidun a'rafun nasi bin nahwi. Wala yansahu yansi. Wala yamsihu aidan. Wala yamsihu aidan. Al-mahulu. La. Al-mahulu bi. Mustraqo. Fala yakula. Yuko. Kalau yakul itu maklum. Kala yakulu. Kalau ini majhul. Yukolu. Yukolu. Zaidun ahsan nasi husna. Walal maf'ulu lahu. Atasnya ke maf'ulal mutlaqo tadi. Walal maf'ula lahu. Fala yukolu Zaidun ahsan nasi ta'diban. Walal maf'ula ma'ahu. Fala yukolu Zaidun asyaru. Asyarun nasi. Nah, ucapan beliau, dan tidaklah isim tafdhil ini menasabkan maf'ul bih dengan kesepakatan, maka tidak boleh dikatakan Zaid asrabun nasi asalan. Zaid orang yang lebih banyak minum madu. Asalan sebagai maf'ul bihnya asrab ini enggak boleh. Terus bagaimana? Nah, hanya saja muta'adinya isim tafdhil kepada maf'ul bih. Perhatikan dhamir hak yang pertama kembali isim tafdhil, ilaihi kembali ke maf'ul bihi. Anda harus paham ini kembalinya dhamir. Innama ta'adihi ilaihi billah. Hanya saja muta'adinya membutuhkan obyeknya isim tafdhil kepada maf'ul bihi itu dengan lam, tambahan huruf jar lam. Karena kan untuk memuta'adikan itu kan bisa berapa cara? Apa lebas? Diikutkan dengan af'ala, diikutkan dengan fa'ala, atau ditambah huruf jar. Ya, ini yang ketiga, ditambah huruf jar. Maka kamu katakan, Zaidun asrabun nasi lil asal. Jangan langsung nasab asalan, enggak boleh. Tapi katakan apa? Zaidun asrabun nasi lil asar. Z, orang yang paling banyak minum madu. Atau ta'adinya dengan huruf jar ba. Zaidun arafun nasi bin nahwi. Z adalah orang yang paling tahu tentang ilmu nahwu. Enggak boleh langsung Zaidun arafun nasi nahwa. Enggak boleh. Demikian pula isim tafdil tidak menasabkan maf'ul mutlak. Enggak boleh dikatakan Zaidun ahsanun nasi husnan. Maf'ul mutlak. Enggak boleh. Demikian pula tidak menasabkan maf'ul lahu. Maf'ul li'ajli. Zaidun ahsanun nasi ta'diban. Enggak boleh. Demikian pula tidak menasabkan maf'ul ma'ah. Tidak boleh dikatakan Zaidun asyarun nasi wa nil. Zaid orang yang paling banyak berjalan bersama nil. Ini tidak boleh. Baik, sekarang prasangka kesepakatan ini bagaimana? Ikra. Dakwah. Mu'alifi dakwah itu masdar, bukan fi'il. Kalau fi'ilnya bukan dakwah. Tabi'a fiha fihi punya tu, ya. Adorun. Aswa. No. Sebagai. Isimnya. Lakana aswaba. Prasangka atau pengakuan mu'alif rahimahullah ada kesepakatan di situ. Kan dikatakan wala yansibul maf'ula bi ittifaqan, tidak menasabkan maf'ul bih secara kesepakatan. Nah, prasangka atau pengakuan mu'alif rahimahullah bahwasanya itu sepakat, bahwasanya dia tidak boleh beramal menasabkan maf'ul bih. Mu'alif di sini mengikuti pendapatnya Ibnu Hisyam. Mu'alifnya siapa tadi? Mu'alifnya siapa ya, Pak? Bila? Sinder lain siapa itu? Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdirrahman. Kalau Muhammad bin Muhammad bin Dawud itu Ibn Ajurum. Ya. Mu'alif yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdirrahman Ar-Ru'aini sahib Utammimah menyangka ittifaq ini adalah beliau mengikuti pendapatnya Ibnu Hisyam dalam syarah Qatar, syarah Qatrunada, dan juga Ibnu Malik dalam syarah Dafiyah Rafi Nador. Tapi di situ perlu dilihat lagi. Sebagian mereka membolehkan nasabnya isim tafdil menasabkan maf'ul bih secara mutlak. Nasoba nasbahu bihi. Ia menasabkan isim tafdil terhadap maf'ul bih secara mutlak. Tidak ada syaratnya. Ini sebagian ahli nahwu. Kalau seandainya beliau mengatakan alal aswah, itu lebih tepat. Ya. Jadi ini kritikan dari syarif. Kalau beliau mengatakan wala yansibul maf'ula bihi alal aswah, itu aswab, lebih tepat dibandingkan ittifaq. Karena kalau dikatakan sepakat, tidak ada khilaf berarti. Kalau alal asah berarti apa? Ada khilaf, tapi yang lebih tepat, lebih benar, lebih sahih, yang itu. Yang tidak menasabkan. Sedangkan. Wahiro. Mas'alatil kohli ijma'an wa amma fi ghairi mas'alatil kohli fa innahu qad yarfa'uhu fi In. Da'ifatil ukka. Hakka. Si bawahi nahu warabtu rajulin afdala minah akuhu. Fi hafsi fi ufi afdala bifatahati ala annahu sifatun li rajulin wa bi rafi'i abi ala annahu fa'ilun afdala ala makna wa si fadli abu. Nah, ucapan beliau dan tidaklah isim tafdil itu merofakkan isim dohir kecuali dalam masalah kuhl. Yaitu ijma, sepakat dengan dobit yang disebutkan tadi. Adapun pada selain masalah kuhl, maka sungguhnya dia, isim tafdil ini, kadang-kadang merofakkannya dalam lughah yang dhaifah. Merupakan apa? Isim dhahir, tapi lughah dhaifah. Sebagaimana dihikayatkan, diceritakan oleh Sibawai. Contohnya, maratu bi rajulin afdhala minhu abuhu. Aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang lebih utama darinya, ayahnya. Dibaca khafat afdhal dengan fathah, karena dia sifat dengan wazan fi'il. Dia dijerkan sebagai sifat dari rajul. Kemudian dirofa al-abu sebagai fa'il dari afdhal. Maknanya adalah faqahu fil fadli abu, ayahnya telah melebihinya di dalam keutamaan. Nah, ini bukan masalah kuhl. Ya. Karena kalau dalam masalah kuhl tadi dobitnya apa ini? Didahului nafi. Ini enggak ada nafinya, maratu bi rajulin afdhala min abu. Ya, sebagian membolehkan tapi lughah dhaifah. Istamir. Kebanyakan Arab mewajibkan merofakkan kata afdal sebagai khobar muqaddam. Sama yang mana tadi? Marartu bi rajulin afdala minhu abuhu. Ya. Afdalu dibaca rofa sebagai khobar muqaddam. Kemudian abuhu mubtada muakhar. Aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang ayahnya lebih utama darinya. Kalau dibaca, marartu bi rajulin afdalu minhu abuhu. Ya, afdalu sebagai khobar, abuhu mubtada muakhar. Ini akthar al-arab. Sedangkan fa'ilnya afdalu mana? Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdir huwa, kembali kepada mubtada. Kemudian jumlah mubtada khobar menduduki kedudukan khobar sebagai sifat dari rajul. Ingat, ketika jumlah tarata aslah nakirah, maka dia menjadi apa? Sifat. Jumlah setelah nakir menjadi sifat. Kalau jumlah setelah ma'rifat menjadi apa? Hal. Istamir? Mislu. Kalau ada alifnya baru baca dibaca misal. Kalau enggak ada, mislu. Ismi mudhafilah. Wamitlu ismi dhamir munfasilu. Dhamir munfasilu. Nahu marotu birojulin afdolan minhu anta. Ada fil rangli dhamir munfasilu. Yang semisal isim dhahir adalah dhamir munfasil. Ya, yang semisal dengan isim dhahir adalah dhamir munfasil. Dibolehkan. Contohnya marartu bi rajulin afdhala minhu anta. aku berpapasan dengan laki-laki yang engkau lebih utama darinya. Ini pada fa'il yang dhahir dan dhamir munfasil. Anta fa'il dari afdhal. Istamir. Wa amma dhamirul mustatiru fa innahu yarfa'uhu fi kulli luwatin nahu zaidun afdalu min amrin fa fi afdalu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala zaidun. Nah, adapun kalau fa'ilnya berupa dhamir mustatir, maka sungguhnya isim tafdil merofakannya. Fa'innahu, yakni fa'inna isim tafdil, yarfa'uhu. Fiku li lughah, pada semua lughah. Ya, bisa. Nah, ini bisa lihat kalau yang dohir atau munfasil tadi, sebagaimana telah disebutkan di atas. Kalau yang mustatir, itu bisa dirofakkan semuanya. Contohnya Zaidun afdhal min amrin, Zaid lebih utama dari Amr. Mana fa'ilnya afdhal? Min mustatir jawazan dari huwa, kembali ke Zaid. Ya, pada Zaid, pada afdhal itu ada min mustatir jawazan dari huwa, kembali kepada Zaid. Wallahu a'lam bishawab. Adapun dhabit tentang mas'alatul kuhli, insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'nillah. Nah, nasabi hadza far. Kuhli kok bisa. Boleh. Terus tadi yang terakhir tadi Zaid Abdul itu pada contoh-contoh di atas Abdullah. Kok yang ini Abdul? Apa bedanya? Sebelumnya kan Abdullah. Nah ini Zaid Abdul. Tapi apa? Kok bisa? Yang mana afdhalah? Oh, yang maror itu birojulnya afdhalah itu? Iya. Afdhalah karena dia majrur. Tapi tanda jahnya dengan fathah. Simgur munsharif. Ma'ad dari rojul. Simgur munsharif ilahnya apa? Wasfiyah ma'a wazan fi'il. Kalau yang afdhalu ini karena dia khobar. Zaidun mubtada, afdhalu khobar. Tapi kan yang dirofakkan oleh afdhalu ini mustatir. Itu boleh, semuanya membolehkan. Jawazan, Fadziru Huwa. Khobar. Zaidun Mubtada, Afdhal Khobar. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.